إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم، الحمد لله dengan kebahagiaan yang sangat tentunya barakallahu fikum fadlu minallahi wahdah, pada kesempatan siang hari ini di bulan yang penuh dengan kebaikan dan keutamaan ini kita saling bertatap di mahad kita yang kita cintai ini. Tidak lain barakallahu fikum, dalam rangka taqarrub ilallahi azza wa jal, antum barakallahu fikum alal khair, berada di atas kebaikan, tentunya Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita dengan bulan ini. Ini merupakan satu bentuk nikmah azimah yang kita mengetahui barakallahu fikum, tidak semua dari kalangan kaum muslimin umuman wa minas salafiyin khususan mendapatkan Ramadhan di tahun ini. Allah Jalla wa'ala telah mengambil barakallahu fikum, telah mendahului atau telah mendahulukan mereka barakallahu fikum. Maka apa yang dirasakan oleh kita ini merupakan ni'matun azimah. Semoga Allah Jalla wa'ala tidak menjadikan kita sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma sa'ida mimbar an-nabiyyu alaihi salatu wassalam faqala amin amin amin. فقالوا أصحابه عليه الصلاة والسلام على ما أمنته فقال أتاني جبريل فقال رغب عن امرئ ومنها من دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يكفر له. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam naik di atas mimbar lalu mengatakan amin, amin, amin, para sahabat bertanya, atas dasar apa engkau mengatakan amin ya Rasulullah? Lalu beliau alaihi salatu wasalam mengatakan, telah datang kepadaku Jibril, di antara apa yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam, merugilah seseorang sampai kepadanya bulan Ramadan lalu kharaj Ramadan meninggalkannya, walam yughfar lahu, dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka barakallahu fikum, Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasul, qul amin, katakan amin. Faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Tentunya barakallahu fikum diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memang Nabiun alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk mengamalkannya di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Akhwana fid din rahimanallahu wa iyyakum, tidak lepas ini semuanya butuh kepada istiqamah seseorang barakallahu fikum, senantiasa menjaga keistiqamahan tentunya di dalam memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam memegang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang barakallahu fikum menjalankan agamanya senantiasa berada di pertengahan bainal ghulu wa tasahul, antara yang mereka berlebihan di dalam mengamalkan agama mereka, antara orang-orang yang tasahul bermudah-mudahan. Maka istiqamah perkara yang senantiasa harus ada pada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi barakallahu fikum, zaman yang tidak lepas dari syubhat dan syahwat, maka dituntut seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa istiqamah. Ayakuna al-insan mu'tadil bainal ghulu wa tasahul, seorang senantiasa berada di pertengahan, tegak lurus antara orang-orang yang ghulu di dalam melaksanakan agama, wa tasahul, dan antara orang-orang yang barakallahu fikum bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama. Maka masa-masa yang penuh dengan ujian dan cobaan, tidak lain barakallahu fikum menghadapi ini semua kembali kepada dinullah azza wa jal, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqamahan, al-thabat ala al-haq, ay ala al-din wa ala sunnah. Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal ya rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak, faqal amantu billahi thumma istaqim. Datang seorang kepada Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentang itu kepada selainmu ya Rasulullah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas pernyataanmu, atas keimananmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala bentuk konsekuensi dari keimanan yang kau nyatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, istiqamah. Tentunya barakallahu fikum, seseorang menjaga keistiqamahan, mencakup di sana keistiqamahan atas dirinya. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, menjaga keistiqamahan istri-istrinya. Dan ini perkara yang masyru'un kitaban wa sunnatan, perkara yang diperintahkan pula. Juga menjaga keistiqamahan atas anak-anaknya. Maka ini perkara yang ma'ruf, yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang telah disebutkan perintahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir al-ayah. Jagalah oleh kalian diri-diri kalian. Diperintahkan untuk istiqamah di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, untuk senantiasa barakallahu fikum menjaga keistiqamahan mereka, senantiasa memerintahkan mereka untuk taqarrub ila Allah azza wa jal. Dan yang demikian barakallahu fikum tidak akan didapati kecuali dengan perjuangan. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyebutkan nasihat yang disebutkan oleh Al-Alama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, berkaitan dengan mas'uliyah, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Dan ini merupakan perkara yang diperintahkan di dalam syariat, yang tentunya barakallahu fikum semua ahli sunnah memahami, mengetahui dan meyakini bahwasannya abnauna merupakan tanggung jawab daripada kita sebagai orang tua, yang semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat beliau hafizahullah ta'ala merupakan nasihat yang begitu qayyimah, nasihat yang begitu berharga, tentunya nasihat untuk kita semuanya, yang tidak lain barakallahu fikum sebagai bentuk nasihat yang kita bisa mengambil faedah darinya, sebagai bentuk motivasi kita, sebagai bentuk teguran bagi kita dari beliau hafizahullah ta'ala, mengingatkan akan apa yang telah datang perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula datang dari Nabiuna alaihi salatu wassalam. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa salahud dhurriyah la yahsul biduni ta'ab. Baiknya rumah tangga barakallahu fikum, keturunan, tidak akan terjadi, didapati kecuali tanpa ada rasa lelah. Tidak mungkin kita ingin barakallahu fikum auladuna abnauna salih salihat tanpa ada perjuangan. La budda min sabrin, mesti harus sabar di dalam memberikan tarbiyah kepada mereka. La budda min isti'dad wa muraqabah, mesti ada persiapan, mesti senantiasa memantau kepedulian yang besar di dalam diri ini harus ditingkatkan untuk tidak membiarkan ketika barakallahu fikum didapati dzurriyah abna'us salafiyyin melakukan satu kesalahan, tidak memiliki rasa cemburu untuk menegurnya. Jangan sampai ahlus sunnah barakallahu fikum termasuki pemikiran yang menyimpang dari bimbingan Rasul dengan berbagai bentuk tarbiyah. Perkara yang masyhur indal alam wa indal muslimin hatta inda ahli sunnah, model pendidikan yang jangan pernah mengatakan kepada anak itu larangan. Iya. Jangan pernah mengatakan jangan nak, jangan nak. Nah, artinya tidak ada pengingkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus senantiasa ditegakkan di dalam tarbiyah. Barakallahu fikum. Bagaimana pengingkaran Nabiun alaihi salatu wassalam kepada anak yang melakukan perkara yang tidak dibenarkan di hadapan hidangannya. Dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya gulam samillahi kul biyaminik wa kul bima yalik. Barakallahu fikum. Wa illa fa inna hadhihi al-a'ilah satadhi'u. Kalau tidak ditegakkan perkara ini, iya, khususan kita sebagai aba, wa kadzalika al-ummahat, tidak memiliki kepedulian, tidak mau capek, iya, tidak mau lelah terhadap tarbiyah. Yang penting anak sudah di pondok, sudah tanggung jawab pondok. Iya. Wa illa kalau tidak demikian barakallahu fikum, maka keluarga ini akan satadhi', akan hancur. Iya. Tidak akan tegak pada anak tersebut barakallahu fikum tarbiyah yang diinginkan di dalam syariat. Karena ketidak ada ketidakpedulian terhadap di dalam tarbiyah terhadap anaknya. Iya, seolah-olah barakallahu fikum apabila anak sudah berada di mahad berarti dia sudah lepas tanggung jawab. Bukan perkara yang kita menafikan, iya, di dalam proses tarbiyah kita mengetahui di antara bentuk riayah penjagaan terhadap abnauna adanya buku komunikasi, iya, mengetahui perkembangan anak di mahad, begitupun sebaliknya. Tidak sedikit kita sebagai orang tua lalai di dalam melihat pesan-pesan dari para pengajar. Ya. Terkadang tanda tangan itu kita rafel. Sampai satu pekan baru kita tanda tangan. Ya. Lalai kita di dalam melihat perkembangan yang ada pada anak kita. Ya. Tidak ada rasa lelah. Tidak ada kesabaran pada dia. Padahal lelah dan letih di dalam mentarbiyah mereka merupakan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Atau lebih parah lagi, terkadang kita sebagai orang tua yang penting anak itu tenang, yang penting anak itu tahu anteng gak, anteng itu sudah repeh, kasih iPad, dibuatkan game, pegang. Masya Allah anaknya jarang keluar ya. Iya, di rumah aja. Asyik main itu. Ya. Begitu pula para ummahat butuh sabar. Ya, ketika sang ayah telah berangkat bekerja, berarti ummahat ini butuh sabar menangani anak-anaknya. Jangan ambil jalan pintas, sudahlah kasih game, tenang dia sudah, enggak mengganggu. Maka ini merusak dia, menghancurkan dia. Harus diberikan keyakinan bahwasannya taatnya dia sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya merupakan ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal. Berjuang dia dengan itu. Barakallahu fikum. Kama huwa al-waqi' an fi katsirin min al-buyut, sebagaimana terjadi sekarang di kebanyakan rumah-rumah. Ya. Tidak pernah ada kepedulian di dalam mentarbiyah anak-anak yang itu menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. La siyama fi zamanina alladhi kathirat fihi al-fitan wasyurur wasawarif. Terlebih lagi di zaman ini yang tersebar fitnah, kejelekan-kejelekan, aswarif, penyimpangan-penyimpangan, daya tarik di luar rumah ahlus sunnah itu begitu banyak. Iya, daya tarik yang menjadikan anak-anak itu tertarik, yang itu adalah syurur, aswarif, iya, wal fitan, itu magnetnya lebih kuat. Iya. Sehingga terkadang anak lebih tertarik dengan apa yang ada di luar rumahnya. Kalau di mahad, alhamdulillah. Bagi mungkin ikhwan, ahlus sunnah, salafin yang tinggal di bersama kaum muslimin secara umum, di situ perjuangannya lebih harus diperhatikan. Tentunya kita sebagai aba memiliki atau memberikan porsi kepada mereka. Iya. Memberikan waktu untuk mereka bermain bersama kita. Iya, barakallahu fikum. Demikian. Kata beliau hafizahullah taala, fa ainal aba wa ainal ummahat? Di mana para bapak-bapak, di mana para ummahat? Al aba mashghuluna bidunyahum yalhathuna wara'a ad-dunya lailan wa naharan. Mereka para aba tersibukkan dengan urusan dunia. Barakallahu fikum. Yalhathuna wara'ad dunya. Menjilat saja. Mereka, ya artinya maknanya tersibukkan. Menjilat. Iya. Sibuk dengan urusan dunia siang dan malam. Tidak menyempatkan atau memberikan porsi waktu untuk anak-anak mereka. Iya. Berat bagi dia untuk membawa misalnya anak-anaknya bersama dia, mungkin menyempatkan waktu berjalan. Berat bagi dia. Merasa tidak bebas, merasa terganggu. Iya. Padahal anak itu butuh kepada orang tuanya, khususnya ayahnya, abinya. Ingin bersenda gurau dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Wa ilhathuna wara' al-majalis as-sahirah 'ala al-qil wa qal aw ma huwa ashaddu min dhalik. Atau mereka barakallahu fikum sibuk dengan majelis-majelis sahirah. Sahirah itu yang tidak tidur, bergadang. Ala qil wa qal. Naam. Atau huwa asyad min dhalik. Perkara-perkara yang lebih parah daripada itu. Wal ummahat mashghulat bitajawwal wa syawari' wa tajammu'at bihujjati ta'allum wadirasa au bihujjatil wazifah. Demikian pula para ummahat, kaum ibu, mereka sibuk dengan jalan kesana kemari, fi syawari', di jalan-jalan, perkumpulan-perkumpulan dengan dalil ta'allum. Ya. Ta'allumnya iya, setelah itu baru ini dan itu. Iya. Ad-dirasah dalilnya mau belajar. Na'am barakallahu fikum. Aw bi hajjatin wadhifa, atau dengan dalil mau bekerja. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal auladu yurmauna imma ala murabbiyat wa imma fi duril hadanah. Sehingga barakallahu fikum, dengan apa yang mereka tersibukkan dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, anak-anak pun yurmauna, mereka dilemparkan, dibiarkan. Iya. Imma ala murabbiyat, imma mereka diserahkan kepada murabbiyat, ya, tempat-tempat sekolah, para pembimbing, para pengajar, sudah yang penting sana belajar. Ya, terkadang barakallahu fikum ada juga yang, dan kita mendapat yang demikian, jadwal masuk sekolah jam 8 pagi. Jam 6 mungkin, setengah 7 sudah ada di sekolah, masya Allah. Ya. Kalau yang demikian terjadi, dibangun apa yang ada pada benak orang tua, yang penting anak cepat keluar dari rumah, terserah di luar nanti mau bagaimana, maka ini salah barakallahu fikum. Iya. Wa imma fi duril hadhana, atau diserahkan kepada tempat-tempat penitipan. Diserahkan penitipan anak. Iya. Sibuk ayah dan ibunya. Barakallahu fikum. Ka'anahum aitam, mereka seperti anak yatim. Ka'annahum luqata, mereka seperti barang yang hilang. Subhanallah. Padahal mereka ingin kasih sayang dari orang tua. Yurmauna fi duril hadanah, ainal amanah ayuhan nas. Mereka dititipkan di tempat-tempat penitipan. Di mana amanah, wahai manusia, kata beliau hafizahullah ta'ala. Aina amanatul awlad alladzina fi a'naqikum, di mana amanah yang Allah berikan kepada kalian dari anak-anak kalian, yang itu ada di pundak-pundak kalian, yang kalian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal. Ittaqullah, taqwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna awladakum amanatun fi a'naqikum wa antum mas'uluna anhum wa hum ra'iyatukum. Karena barakallahu fikum, anak-anak kalian merupakan amanah di pundak-pundak kalian, dan antum akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum ra'iyatukum. Barakallahu fikum. Ar-rajul ra'in fi baitihi mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak ra'in, sebagai pemimpin yang menjaga barakallahu fikum rumah tangganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal tentang amanah kepemimpinan yang Allah berikan kepada dia. Walladhi yudayyi'u ra'iyatahu mutawa'adun bil wa'id syadid yaumal qiyamah. Maka orang yang yudayyi', membiarkan, tidak peduli, aina'am barakallahu fikum, ra'iyatahu, amanah yang Allah berikan, ra'iyahnya, apakah barakallahu fikum istri dan anak-anaknya, mutawa'adun bil wa'id syadid, akan dijanjikan ancaman yang keras pada hari kiamat, balasan yang pedih pada hari kiamat. Wa fil hadis sahih, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Tidaklah seorang yang ra'in diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penjaga, yang Allahu jalla wa ala yastar'ihi Allahu ra'iyatan, Allah memberikan amanah itu kepada dia dengan satu amanah kepemimpinan. Tsumma yamut yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati, dia meninggal pada hari dia meninggal dalam keadaan dia ghashun, dia tidak menjalankan amanah, dia menipu dari tanggung jawab yang Allah telah berikan kepada dia. Yudayyi', dia tidak memiliki kepedulian. Illa haramallahu 'alaihi al-jannah, melainkan Allah haramkan baginya al-jannah. Ini barakallahu fikum, apa yang menjadi nasihat beliau? Maka kepedulian, sikap peduli barakallahu fikum kepada abna'una ahli sunnah salafiyin, ini satu peran yang penting di dalam proses tarbiyah kepada mereka. Tidak dibiarkan kesalahan itu ada pada mereka, tetapi ada bentuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yang apabila itu terus ditegakkan dengan as-sabr, kesabaran, maka akan terbentuk pada mereka barakallahu fikum seorang yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tentunya barakallahu fikum, kita sebagai aba, demikian para ummahat, memberikan qudwah, contoh di hadapan mereka, menjauhkan perkara-perkara yang melanggar syariat di hadapan mereka, tentunya di hadapan mereka atau di tidak di hadapan mereka perkara ini. Jangan sampai barakallahu fikum apa yang kita sampaikan kepada mereka yukhalif, menyelisihi amalan yang ada pada kita barakallahu fikum. Maka ini nasihat yang begitu berharga bagi kita semuanya dari apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah ta'ala, karena keistiqomahan yang harus dijaga pula selain pada diri kita juga pada orang-orang yang memang kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.